air laut berkilauan, berayun-ayun ombak mengalir ke pantai sembar guruan. Di bawah sinar bulan purnama, hati sedih tak dirasa. Gitar berbunyi riang gembira, jauh malam sampai petang. Beribu bintang taburan menghiasi langit hijau. Melambai-lambai alam dunia serta murni pemandangan. Meskipun yang hidup sesara, semalam hidup bersuka. Beribu bintang taburan menghiasi langit hijau. Melambai-lambai alam dunia serta murni pemandangan. Melambai-lambai alam dunia serta murni pemandangan.